Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wa Islam. Wa arsalana bihidayatil Qur'an wa yaj'alana min sya'allahi al-muhdi'in al-talihin ala yawmikya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Qala Allah ta'ala al-Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد اتخذوا عهدا من اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah yang hadir pada kuliah zuhur siang ini, saya dapat budgeting alokasi waktu sebanyak 20 menit. Mudah-mudahan 20 menit yang diamanahkan kepada saya bisa memberikan saya mengkomunikasikan apa yang perlu dikabarkan, beberapa kejadian, beberapa situasi keumatan yang sering luput dari rekaman kita. Karena koran-koran, televisi, media cetak elektronik maupun internet sangat minim sekali mengkabarkan apa yang sedang terjadi dan dialami oleh umat Islam, walaupun dia dekat kita. Saya akan awali bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah fenomena cengkraman imperialisme kolonialisme Kristen. Dan saya akan berikan tiga contoh di tiga daerah dan mungkin sedikit sentilan saya buat yang terdekat dengan kita. Ketika gubernur kita yang sebelumnya, Pak Burhanuddin Abdullah, terkena Pak seluruh liputan, seluruh lansia begitu besar. Tapi ketika Miranda Gulto, terang-terangan, termasuk orang yang disebut-sebut oleh Agus Condong, maka tidak ada. Sama dengan kasus Ade Manuhutu. Ade Manuhutu pernah diketahui memasukkan uang dengan jumlah besar. Sampai hari ini Ade Manuhutu itu pernah dibahas. Dan betul liputan mengatakan, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ. Sesungguhnya orang-orang kafir bekerja sama untuk menolong teman mereka sendiri. Tapi di kalangan kita, kalau ada teman yang kena, kalau bahasa Jakarta adalah saibu, ya, saibu penubuhan enggak. Ini menjadi kejadian yang perlu kita pahami bahwa kalangan kaum muslimin dalam Al-Quran disyaratkan tahsabuhum jami awak luhum tanpa. Kalau lihat mereka seolah-olah bermaksud, padahal hati mereka pecah. Dan inilah saatnya saya melaporkan dua tiga persoalan yang perlu menjadi perhatian, walaupun mungkin tidak bisa menjadi proses pembelajaran komunikatif. Yang pertama, saya ingin mengkabarkan satu imperi kontinen Kristus, yaitu merupakan sebuah konsep empat kota berdiri, yaitu sebuah proses pembangunan persinggungan perbatasan Jakarta dengan Bali. Dengan sentral utama Lipo Kristen Karawaci yang bersama dengan Lipo Kristen Cikarang dan Lipo Kristen Karawang. Mereka bersambung dengan BSD, Bukit Sion Damai, dan mereka bersambung dengan Kota Modern dan Citraraya. Operasi pembangunan kontainer Imperial itu ditandatangani dalam MOU pada tanggal 25 April tahun 2008. Launching pertama adalah launching Sumarekon. Sumarekon adalah kaki pertama yang dikumandangkan untuk mempertegas kalau bahasa agama kita ishadu di anal kafir, ishadu di anal Kristus. Jadi gerakan Imperial Kontinen Kristus sudah mulai tegas untuk jalur baru. Ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemilihan gubernur tanggal 26 bulan November tahun 2006. Karena perjanjian antara gubernur terpilih hari ini adalah pertanggal 10 Agustus tahun 2006 adalah menyepakati dibangunnya 30 buah gereja raya. Jadi gerakan kristenisasi menurut temuan saya secara empiris banyak didukung oleh tokoh-tokoh Islam dengan alasan toleransi, dengan alasan kerjasama yang pasti jelas, dengan alasan balas budi. Kalau kita tinggal dengan analisis yang mendalam, Ini gerakan mengarah kepada bentuk-bentuk ekspansionis yang luar biasa. Tapi gerakan-gerakan pemerintahan yang mulai menguasai sentra-sentra ekonomi yang mematikan pasar-pasar rakyat, boleh dibilang tidak ada perlawanan. Ini habis untuk kasus Jakarta, kasus Banten Jakarta. Kalau di Jakarta mereka bangun namanya Menara Doa Jakarta. Menara Doa Jakarta dibangun sejak tahun 2003. Peletakan batu pertamanya oleh Ibu Megawati yang didampingi oleh Bambang Sutowo. Bambang Sutowo seorang kader gereja, sekretaris negara yang telah memberikan proses langsung awal peletakan batu pertama Menara Doa Jakarta yang dibangun di atas sekian belas hektar. Pembangunan sudah mendekati angka 40%. Pembiayaan total 2,7 triliun, daya tampung 400 ribu jamaah, 2,5 kali daripada Istiqlal. Menara yang akan dibangun 558, 4 kali 4 dari Monas. Dan ini merupakan sebuah simbol kekuatan Kristen di Indonesia yang akan disahkan di resmikan tahun 2010. Saya mengamati kesungguhan kaum Kristen untuk membangun bentuk-bentuk fisik penampilan daripada eksistensi mereka tidak ada respon sedikit. Lebih punya sedikit, ternyata memang lebih banyak mereka didukung oleh jagoan-jagoan yang tinggal di Jakarta. Dan jagoan itu konon oknum haji sedikit-sedikit. Jadi kalau kita mau melihat peta gerakan kristenisasi, akan menunggu gongnya pemilu 2009. Pemilu 2009, mereka mematok 77 orang di DPR. Padahal, pada sidang paripurna yang membahas Undang-Undang Perbankan Syariah, cuma 13 orang anggota PDS itu mampu menahan dalam waktu cukup lama. Sampai akhirnya dengan izin Allah, Undang-Undang Perbankan Syariah dengan berbagai perangkat itu disahkan. Jadi mereka punya target 77 orang itu 2009. Itu baru dari kelompok Kristen. Dari kelompok komunis akan bertambah lagi dari tadi. Kalau kemarin Rizka Kisangling dengan 30 bukunya, buku yang pertama berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, terbit bulan Juni tahun 2002. Buku yang kedua Anak PKI Jadi Anggota Parlemen, terbit bulan September tahun 2005. Buku yang ketiga 50 Tahun Anak PKI, terbit bulan Juni tahun 2008. Dan dia akan disambung dengan Budiman Sujatmiko, disambung dengan Lita Indahsari, disambung dengan Yusuf Lakateng, dan sederet kader-kader PKI muda masuk, semua mereka bersiap ke kantor yang ada di Senayan nanti, dan mereka yang berjadi semua. Sementara di kalangan umat Islam, malu, aku mau golput aja. Saya amati secara sistematik ada kampanye yang sangat berat di kalangan kaum muslimin, yaitu semangat untuk bergolput ria, dan yang kedua adalah antipati terhadap partai Islam. Terus-terus dibesar-besarkannya Al-Aminah Sution, terus-terus dibesarkannya tokoh-tokoh Islam. Memang dia salah. Menurut saya, kalau ada orang yang salah, salah dia, tangkap dia. Karena kalau kita mau membuka lagi bentuk kesalahan yang lain masih lebih banyak. Kasus yang paling sedang adalah tanggung jawab Megawati terhadap sebuah kerugian yang hampir 750 triliun dari pertanda-tangan yang telah dibuat untuk sebuah operasi blokir. Ini sebagai catatan bahwa umat Islam selalu kalah dengan ekonomi. Umat Islam selalu kalah dengan rating. Umat Islam selalu kalah dengan gertakan. Padahal dia punya konsep yang sangat kuat. Dan ini persoalan ini. Contoh satu saya selesaikan. Contoh dua sudah. Menara Doa Jakarta adalah simbol daripada gerakan Kristen yang bersambung. Maka kita lihat lembaga konversi ini. Di Cianjur ada kurang lebih 200-300 hektar. Mereka membuat tempat training internasional untuk kader-kader gereja seluruh dunia. Mereka punya kebaktian mingguan yang didatangi sekitar 5-7 ribu orang setiap paket jadwal kebaktian mereka. Jadi saya mengamati gerakan-gerakan pemuntahan ini terus berjalan dengan gelombang-gelombang yang dahsyat. Sementara kelompok Islam hanya dari irama-irama seremonial, bernyanyi-nyanyi, berdengung-dengung, bergumam-gumam, menangis-nangis. Kita tidak membicarakan bagaimana kekuatan politik umat Islam dibangun. Kita tidak membicarakan bagaimana kekuatan ekonomi umat Islam dibangun. Saya tidak berlebihan, mudah-mudahan Bapak dan sekalian yang banyak pengetahuan tentang masalah ini memikirkan. Karena menurut pengamatan saya, umat Islam akan tetap ada pada posisi menjadi objek daripada operasi Kita lihat yang paling dekat. Saya sudah SMS-kan ke beberapa kalangan jenderal-jenderal. Kalau mau dekat, di Kodam Jaya akan dibangun gereja. Bayangkan jumlah Kristen cuma berapa belas orang. Di sana sudah ada masjid Mujahidin. Karena sekarang yang menjadi kapol yang di Pangdam Jaya itu namanya Pendeta Mayor Jenderal Dapirto. Dia sudah siap membangun gereja di markas Kodam Jaya Angkatan Darat. Kita melihat mereka kaum Kristen sangat luar biasa untuk mempertontonkan kekuatan. Maka dari libat ini saya ingin mengatakan kepada sidang jubur yang berbahagia, gerakan-gerakan pemberontakan memang kelihatannya terlalu dahsyat seperti bahasa kan terbuka, terlalu listan. Tetapi ingin saya katakan bahwa kalau nanti dia berbuah sebagaimana di Timur-Timur, habis sudah umat Islam, usir semuanya. Sebagaimana Hama Merah, Galera, Udaman, Batu Merah, Ristiwa Ambon, Jainono, semua gerakan itu berbuah pada proses pembantaian umat Islam. Dan gerakan-gerakan sudah dilanjut sejak Sumatera Utara dengan yang namanya Brigade Yesus, Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, Pasukan Kelawar Hitam, Pasukan Super Ninja, dan Pasukan Paulus. Sementara kita punya satu Laskar Jihad, sudah membubarkan diri. Sementara kita punya SPI, terus kita jadi mati. Sementara Laskar Kristus berlatih, dan saya katakan secara terbuka, gereja-gereja besar yang ada di lintas yang atas sudah mulai menimbul kejahatan. Saya sudah katakan di mana-mana, saya bilang pada apa, kalau saya tak tahu, mau tangkapnya. Tapi mereka tidak, jadi kejadian berulang. Kalau mau memperhatikan gereja-gereja yang dibangun di daerah Serpong, Gading, Serpong, itu mirip seperti benteng baru. Seperti benteng-benteng yang dibangun pada zaman-zaman Bedu dan Om itu. Namun saya mengamati kaum muslimin tidak mengamati secara konteks kompetisi yang terlihat. Karena tahun 2020 adalah tahun yang menjadi titik untuk semua gerakan. Kelompok Kristen menyebut-nyebut angka 2020. Bapak Ari Kinajar Agustian dengan Indonesia Emas 2020 dengan Dunia Emas 2050. Kelompok Hizbut Tahrir menyebut-nyebut pula dengan Khilafah 2020. Namun kalau kita lihat secara sosiologi, antropologi, secara tingkat komunitas bangsa Indonesia yang mengaku Muslim, saya melihat jawabannya dari atas. Semangat keberagamaan hanya ada di SG dalam bentuk-bentuk yang sangat transenden personalis, yang sangat subjektif pribadi. Sementara pembelaan-pembelaan kepada kepentingan agama menjadi tidak berdaya di hadapan kaum Kristen, kaum PKI muda, dan kelompok-kelompok yang secara sekularistik memunculkan kelakuan-kelakuan mereka yang sangat di hadapan mereka. Mudah-mudahan kepada Bapak dan Saudara sekalian bisa menangkap. Sebetulnya saya ada kesulitan untuk mengambil dari analisa awal kenapa situasi ini tidak terkomunikasikan dengan baik. Yang kedua, bagaimana mereka menutup mulut-mulut orang yang akan berkata-kata. Menghadapi pemilu 2009, mereka masuk dari sisi besar mereka yang pertama bernama PDS, Salib Merpati Putih. Yang kedua, mereka masuk lewat PDI Perjuangan. Yang ketiga, mereka masuk lewat partai-partai besar yang menyediakan mereka nomor jadi. Yang unik, mereka masuk lewat partai Islam dengan cara membiayai caleg-caleg jadi dengan jaminan tidak akan mempersoalkan gerakan kristenisasi di daerah di mana mereka dipilih. Ini luar biasa teman-teman. Ya, saya sebagai aktivis lapangan melihat ini dengan mengurus kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Luar biasa. Beberapa titik daerah-daerah yang sudah mengalami kasih kontak saya. Pak Afian, daerah pemulihan titik-titik nomor satunya setiap hari sibuk membawa map yang isinya adalah proposal pembangunan gereja. Manakah mungkin orang yang sehari-hari dianggap tokoh agama dipanggil ustaz, tapi dia mau membawa map yang berisi proposal pembangunan gereja dan karena memang dia dijamin pastinya gereja untuk dibiayai top politik dia pada pemilu 2009 yang akan datang. Apakah kelakuan-kelakuan seperti ini terkomunikasikan lewat media-media yang tersebut? Apakah kelakuan-kelakuan oknum-oknum seperti ini bisa dipahami dan secara implikasi pada jangka panjang akan berbahaya buat agama bangsa negara? Saya akan serahkan saja kepada para jamaah. Intinya yang saya sampaikan pada siang ini sebagai sebuah warning, SOS, lampu merah. Karena gerakan kaum Kristen memang semakin tertawa sebagaimana dalam sidang rahasia mereka pada tahun 2001 sampai 8 sampai 10 Juli. Mereka menyatakan satu statement kecil dalam satu alinea. Kita sangat melihat gerakan penemuan Yesus Kristus, haleluya. Tidak ada tantangan. Tantangan kita hanya sekali dari para tokoh-tokoh Islam yang diberikan dengan berani. Dan mereka bisa diselesaikan dengan ini. Malu rasanya saya membaca dokumen itu. Mengapa orang lain kok bisa tahu bahwa tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh yang katanya diberikan itu selesai dengan uang? Dan kedua, mereka mengatakan di antara kelemahan-kelemahan Islam yang paling fatal adalah mereka bergerak dakwah tidak berangkat dari riset dakwah. Mereka tidak berangkat dari grand design, grand planning dari apa yang mesti mereka lakukan untuk mengembangkan Islam. Dan yang kedua, gerakan mereka tidak terorganisir. Dan yang berikutnya, umat Islam tidak mempunyai strategi yang matang untuk melawan kelompok-kelompok yang telah mereka bangun selama ini. Tentu apa yang saya sampaikan belum bisa diterima secara mudah, mungkin dianggap terlalu simpel saya menyampaikan. Waktu jualan yang terbatas saya dan senang atas persis, saya asal saja mudah-mudahan pembatasan waktu ini adalah semangat kembali bekerja, bukan membatasi alfiah secara banyak tentang situasi yang perlu kita mendengarkan terhadap berbagai hal yang terjadi netapa umat Islam. Sekali lagi buat Bapak dan Ibu, banyak hal yang itu harus dipahami, bisa dilakukan dengan cara masing-masing. Inilah cara terbatas saya ingin menyampaikan, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah kepada Tuhan anak dengan mengkari. Pas tadi dulu khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.